ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخوتي رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan insyaallah pada kesempatan ini pembahasan kitab atau risalah Ad-Durus Al-Muhimmah li'ammatil ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat Islam, di mana risalah ini menyebutkan tentang perkara-perkara pokok, perkara-perkara penting yang fardu ain bagi kita untuk mengerti, untuk mempelajarinya. Pada pembahasan yang telah lalu kita telah masuk kepada pembahasan ma'rifatu syirik, mengenal syirik dan pembagiannya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya mengenal perkara yang buruk, mengenal perkara yang membahayakan termasuk bagian dari ilmu. Bukan untuk kita terjatuh ke dalamnya, tetapi untuk kita ya waspada dan agar kita terhindar darinya. Wajib bagi kita untuk mengetahui jalan-jalan kesesatan. Setelah kita juga mempelajari jalan-jalan kebenaran, maka dalam doa kita di dalam suratul Fatihah kita memohon kepada Allah dua hal sekaligus. Memohon diberi petunjuk jalan yang lurus dan memohon kepada Allah diselamatkan dari jalan-jalan yang menyimpang. Wabillahi taufiq. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangankan dalam urusan agama, dalam urusan dunia pun kita perlu mengerti perkara-perkara yang membahayakan. Dalam segala urusan duniawi, saya melakukan sebuah usaha, yakni menanam pohon misalnya, ya, pertanian, ya, menanam apalah seperti itu. Termasuk perkara yang penting adalah mengerti ya perkara-perkara yang menjadikan tanaman ini baik, bagus. Juga mengerti bahaya-bahaya yang akan mengancam tanaman yang sedang saya budidayakan itu. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, terlebih urusan apa? Agama. Perjalanan yang panjang menuju Allah Jalla wa'ala, maka wajib bagi kita untuk mengerti jalan-jalan kesesatan. Al-Quranul Karim menjelaskan tentang jalannya orang-orang kafir. Al-Quranul Karim menjelaskan jalannya orang-orang munafik. Sifat-sifat mereka disebutkan secara rinci, gamblang. Awsaf al-munafiqin, sifat-sifat munafikin dijelaskan dalam Al-Quran was-sunnah, dalam sunnah juga demikian. Ya. Yeah. Idza haddatsa kadzab, jika berbicara dia berdusta. Wa idza tumina khana, jika diberi amanah dia berkhianat. Wa idza ahada ghadara, jika dia berjanji dia mengingkari. Wa idza khasama fajara, jika dia bersengketa dia curang dalam persengketaannya. Tayyib. Ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. tanda keimanan adalah mencintai orang-orang Ansor, dan tanda-tanda kemunafikan adalah membenci orang-orang Ansor. Ya. Jadi Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam itu penuh dengan penjelasan jalan-jalan kejelekan. Ya. Penuh dengan penjelasan jalan-jalan apa? Kejelekan. Agar kita mengerti itu jalannya orang-orang yang sesat. Agar kita mengerti itu jalannya orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Jalla wa'ala. Naam. Apalagi kejelekan itu adalah kejelekan yang paling besar. Dan tidak ada kejelekan yang lebih besar dari itu. Yaitu asyirku billahi azza wa jal. Tentunya ya, Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam menjelaskan dengan sangat apa? Gamblang. Naam, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. A'zamud dzunub. Sebesar-besar dosa adalah syirku billah jalla wa'ala. Ijtanibu sab'al mubiqat. Kata Nabi alaihi salatu wasalam. Ijtanibu sab'al mubiqat. Tinggalkanlah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Baik. Beliau menyebutkan apa? Asyirku billah. Syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari dalil-dalil Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, kita telah mendengar penjelasan dari Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah bahwasanya syirik itu terbagi menjadi berapa? 3. Atau terbagi menjadi 2. Asyirkul akbar, syirik akbar, wa syirku mada asgar. Masing-masingnya terbagi menjadi asyirkul jali dan asyirku mada al-khafi. Jadi ada syirik akbar yang jali, yang jelas, tampak, kelihatan. Ada syirik akbar yang khafi, samar. Ada syirik asghar yang jali, kelihatan. Dan ada syirik asghar yang apa? Khafi. Naam. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwa rahimani rahimakumullah. Ya. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Mengulang sedikit pembahasan yang telah lalu. Asyirkul akbar, syirik akbar, takrifnya telah kita sebut adalah sarful ibadah li ghairillah jalla wa'ala. Sarfu al-ibadah li ghairillah. Memberikan ibadah kepada selain Allah. Ya. Jadi kalau ada ibadah diberikan kepada selain Allah jalla wa'ala, fahada asyirkul akbar. Ini syirik apa? Akbar. Ibadah apa saja? Ad-du'a. Doa. Doa itu ibadah. Kalau diberikan kepada selain Allah, fahada syirkul akbar. Ini syirik akbar. Adzabah menyembelih. Menyembelih juga apa? Ibadah. Maka memalingkan ibadah ini, menyembelih. Menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala juga syirik. Syirik akbar. An-nadru. Nazar juga apa? Ibadah. Seorang nazar untuk syaitan, nazar untuk arwah, ya. Nazar untuk malaikah dan yang lainnya selain Allah Jalla wa'ala, ini juga termasuk bentuk syirik apa? Akbar. Taib. Makanya Syekh Abdul Aziz di sini mengatakan, wa min anwa'ihi, dan di antara jenis-jenis syirik akbar adalah du'aul amwat, berdoa kepada orang-orang yang sudah mati. Ya. Yeah. Beliau sebutkan yang pertama ini, likas roti wuku iha, karena banyaknya terjadi saat ini. Orang berduyun-duyun ke kuburannya Aidarus, orang berduyun-duyun ke kuburannya Sayyid Badawi, ya. Orang berduyun-duyun ke kuburannya Aulia, orang-orang dikatakan wali. Naam. Madza yaf'alun, apa yang mereka lakukan di tempat-tempat itu? Berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Betul-betul meminta kepada amwat, orang-orang yang mati itu. Walaupun mereka punya alasan, kami ini intinya sebenarnya mintanya kepada Allah. Cuman kita lewat mereka, kita minta kepada mereka. Agar mereka menyampaikan kepada siapa? Allah. Sama saja. Berarti minta kepada selain Allah jalla wa'ala. Allah tidak pernah mengizinkan. Allah tidak pernah memerintahkan. Kita berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yeah. Bahkan yang seperti ini dilakukan oleh orang-orang Quraisy dulu, orang-orang musyrikin dulu, persis yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang ini. Jangan disangka mereka datang ke kuburannya Latta, Uzza atau Waddan, Suwa, Ya'uq, Ya'us dan seterusnya. Jangan disangka mereka datang kepada kuburan-kuburan itu dalam keadaan meyakini mereka Waddan, Suwa, Ya'us, ini orang-orang soleh yang sudah mati. Jangan disangka mereka meyakini bahwasanya orang-orang yang sudah mati ini menciptakan alam, tidak. Jangan disangka mereka meyakini orang-orang yang sudah mati ini menciptakan manusia, tidak. Mereka yakin itu, mereka bukan pencipta. Tetapi mereka mendatangi kuburan itu minta tolong kepada orang-orang yang sudah mati ini untuk mendekatkan diri mereka kepada siapa? Allah Jalla wa'ala. Makanya ucapan mereka itu ya Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini tidak nyembah mereka, kata mereka orang musyrikin. Kami ini hanya menginginkan agar mereka mendekatkan kami kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, sedekat-dekatnya. Mirip sama dengan ucapan orang-orang yang datang ke kuburannya Sayyid Badawi, ke kuburannya Aidarus, dan yang semisalnya dari kuburan Aulia. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Du'aul amwat, ini termasuk bala yang menimpa manusia saat ini. Ya. Taib. Walaupun dipoles dengan sebutan wisata religi namanya atau yang lainnya ya. Nah. Taib. Tetapi ini semuanya adalah syirku billah azza wa jalla, sesuatu yang hakikatnya jelek. Tetap jelek walaupun diberi nama dan sebutan dengan sebutan-sebutan yang apa? Yang baik. Wal asnam, atau berdoa kepada asnam, patung-patung. Wal istighasah bihim, istighasah juga bagian dari doa, beristighasah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Wa nadhru lahum, nadhar. Wa dhabhu lahum, menyembelih untuk mereka. Wa hau dhalika, dan yang semisalnya. Ini semuanya adalah contoh syirik apa? Akbar. Contoh syirik akbar. Nah, meskipun yang disembelih sesuatu yang tidak mahal, tetapi yang dilihat bukan nilai sembelihannya, tetapi untuk siapa ibadah itu diberikan. Nah, wabillahi taufik. Adapun syirik asghar, ini juga sudah kita baca. Amma syirkul asghar, adapun syirik asghar, pengertiannya ada khilaf di kalangan para ulama. Tentang pengertian syirik asghar, ibarat mereka Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, beliau mengatakan asyirkul asghar pengertiannya adalah ma sabata bin nusus minal kitabi awi sunnah tasmiyatuhu syirkan, ma sabata bin nususi minal kitabi awi sunnati tasmiyatuhu syirkan, walakinnahu laisa min jinsi syirkil akbar. Jadi yang dimaksud syirik asghar adalah sebuah amalan, perbuatan yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah itu sebagai amalan apa? Syirik. Jadi Al-Quran dan Sunnah menetapkan amalan itu apa? Syirik. Tetapi tidak mencapai derajat syirik akbar. Tidak mengeluarkan dari agama apa? Islam. Nabi mengatakan ini syirik, tetapi di sisi yang lain, ya, dia masih dimuamalai dengan muamalah kaum muslimin. Ya. Tidak dihukumi sebagai orang yang kafir. Berarti syirik itu adalah syirik apa? Asghar. Disebut asghar kenapa? Karena tidak mengeluarkan dari Islam. Bukan karena nilai dosa ini kecil, tidak. Syirik asghar lebih besar daripada kabair dhunub. Syirik asghar lebih besar daripada al-qatl, membunuh, wazina, wassariqah. Ya. Syurbul khamr lebih besar daripada minum khamr, lebih besar dosanya daripada apa? Semuanya ini. Walaupun namanya apa? Kecil. Diberi nama kecil karena tidak mengeluarkan dari Islam. Itu saja. Wabillahi taufiq. Contohnya disebutkan di sini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ini juga sudah kita baca pada kesempatan yang telah lalu. Karya'i fi ba'dil a'mal. Ya. Seperti riya' fi ba'dil a'mal, riya yang mengiringi sebagian amalan, bukan seluruh amalan. Kalau mengiringi seluruh amalan ini namanya sudah syirik akbar. semua amalannya itu riya, ini syirik akbar. Itulah syirik munafiqun. Syiriknya orang-orang apa? Munafik. Ya. Mengucapkan la ilaha illallah riya. Sholat semuanya riya. Ya. Ibadah yang dia lakukan semuanya apa? Riya. Masuk Islamnya dia juga semuanya riya. Ini syirik apa? Akbar. Tetapi yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah adalah riya fi ba'dil a'mal. Riya yang mengiringi sebagian apa? Amalan. Yakni dia melakukan amalan ikhlas, tetapi beberapa amalan yang lain dia lakukan riyaan. Ya, riya. Salat subuh ikhlas, duhur ikhlas, maghrib, isya. Nah, isya di rakaat yang terakhir riya misalnya. Syirik mana? Nah, asghar. Nah, syirik asghar. Riya fi ba'dil amal. Wal halif bi ghairillah, dan bersumpah dengan selain Allah. Bersumpah dengan makhluk, walaupun nabi. Walaupun yang dijadikan untuk dia bersumpah adalah nabi. Taib. Dan orang-orang Syiah adalah orang yang paling banyak bersumpah dengan nama selain Allah jalla wa ala, wal Husain, wal Hasan. Demi Husain, demi Hasan. Bahkan mereka bukan hanya sekedar mengucapkan dengan tanpa keyakinan. Lebih dari itu, mereka terjatuh juga kepada syirik mata akbar. Karena mereka meyakini Al-Hasan, Al-Husain, atau Fatimah, atau yang lainnya dari apa namanya imam-imam mereka. Itu mereka memiliki sifat rububiyah. Memiliki sifat rububiyah. Ya. Dan meyakini di antara makhluk memiliki sifat rububiyah, padahal rububiyah adalah sifatnya Allah, menciptakan, mengatur alam semesta. Maka ini sudah terjatuh pada syirik apa? Akbar. Ala kulli hal, bersumpah dengan nama selain Allah, ini syirik asghar. Wal Ka'bah, demi Ka'bah. Wan Nabi, demi Nabi. Tidak boleh. Tidak boleh. Wa qawlu, atau ucapan. Baik, contoh yang ketiga, syirik asghar adalah Masya Allah wa sya'a fulan. Masya Allah wa sya'a fulan. Ini semuanya adalah karena kehendak Allah dan kehendak fulan. Ya. Jadi menggabungkan kehendak Allah dengan kehendak apa? Makhluk. Dengan kalimat waw, artinya dan. Nah. Taib. Wabillahi taufik. Ini termasuk bentuk apa? Syirik. Ini adalah kehendak Allah dan kehendak fulan. Nah. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Ya. Saya atau misalnya ada seseorang melamar pekerjaan. Ya. Kemudian langsung bertemu dengan direktur perusahaan itu. Kemudian diterima. Setelah itu dia mengatakan, saya diterima ini karena kehendak Allah dan kehendak apa? Direktur itu. Jadi seakan-akan kehendak Allah dan kehendak direktur itu apa? Sama. Apa ya sama kehendaknya direktur dengan kehendaknya apa? Allah. Kalau Allah berkehendak, ya, walaupun direktur tidak berkehendak, terwujud atau tidak? Terwujud. Ya. Tapi kalau direktur berkehendak, Allah tidak berkehendak, tidak mungkin apa? Terwujud. Lah kok mau disamakan kehendaknya Allah dengan kehendaknya apa? Makhluk. Tidak bisa. Ya. Kalau mau menggabungkan dengan kalimat thumma, kemudian. Kalau memang dia merasa harus mengucapkan itu thumma. Dengan kalimat kemudian. Menunjukkan bahwasanya kehendak Allah di atas segalanya. Adapun kehendak makhluk adalah mengikuti kehendak siapa? Allah. Wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Jadi kehendak makhluk itu sesuai dengan kehendak siapa? Allah. Mengikuti. Ya. Ya. Orang sakit, dokter semuanya yang paling ahli kumpul. Dokter semua yang paling profesor kumpul semuanya. Semuanya berusaha untuk apa namanya mengobati orang ini, berusaha untuk untuk membantu orang ini agar sembuh. Allah tidak berkehendak. Tidak bisa. Walaupun semua dokter punya apa? Kehendak. Walaupun semua dokter punya keahlian, ini menunjukkan bahwasanya kehendak Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Ya, enggak bisa disamakan antara kehendak Allah dengan kehendak apa? Makhluk. Makanya jaga lisan kita. Nah, ini pentingnya kita menuntut ilmu, ya. Taib. Nabi alaihi salatu wasallam betul-betul menjaga tauhid, menjaga akidah. Ya. Manusia semuanya biidnillah ya azza wajalla disampaikan perkara-perkara. Diingatkan wahai masyiah kehendak Allah jalla wa ala, ya. Tidak sama dengan kehendak apa? Makhluk, ya. Maka tidak boleh mengucapkan masyaallah wa syaa fulan. Ini adalah kehendak Allah dan kehendak fulan. Nabi alaihi salatu wasallam marah sekali ketika ada orang yang mengatakan masyaallah wa syaa Muhammad. Naam. Sallallahu alaihi wasallam marah Nabi alaihi salatu wasallam ketika mendengar ada orang yang mengatakan ini adalah kehendak Allah dan kehendaknya Muhammad. Naam. Marah beliau. Tidak mau disamakan antara kehendak beliau dengan kehendak siapa? Allah jalla wa ala. Naam ya. Taib. Jangan malah senang ikhwan. Ya. Taib. Kita itu kadang diuji dengan orang-orang yang sepertinya memuji kita, tetapi sesungguhnya menjatuhkan kita. Ya. Ya. Baik. Ya. Masya Allah, bapak saya masuk Islam. Ini karena kehendak Allah dan kehendak Anda. Loh kok kehendak saya? Ya. Kebetulan kita yang mendakwai memang. Ya. Datang ke rumahnya, kita beri hadiah, terus sampai akhirnya masuk Islam. Coba dengarkan baik-baik kalimat ini. Enak atau tidak didengar dalam telinga kita? Ya. Ya. Ini adalah kehendak Allah dan kehendak Anda. Ya. Enak tidak didengar? Tidak enak didengar. Nah. Masa kehendak Allah dengan kehendak kita? Ya, sama kan? Tidak. Nah. Jadi ini betul-betul murni hidayah dari siapa? Allah Jalla wa'ala. Ya. Tidak ada kemampuan sama sekali kita. Kita tidak punya kemampuan. Kita hanya sekedar menyampaikan. Kita hanya sekedar mengajak. Nabi alaihi salatu wasallam saja tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling dicintai. Paman beliau Abu Thalib diajak untuk masuk Islam sampai nafas yang terakhir diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau apa? Engkau cintai. Tidak bisa. Orang yang kamu cintai kamu tidak bisa memberikan hidayah. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah haba kehendaki. Taib. Wa nahu dzalik dan yang semisalnya. Jadi contoh syirik-syirik asghar. Riya fi ba'dil a'mal, riya pada sebagian amal, wal halif ya bersumpah dengan selain Allah dan juga ucapan masyaallah wa syaa fulan. Ini adalah kehendak Allah dan kehendak fulan. Wa nahu dzalik. Liqaulin Nabi alaihi salatu wasalam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Taib, sekarang disebutkan dalil. Nah, ini kita diajari oleh beliau ya rahimahullah untuk berpegang dengan dalil. Ini hukum syariat. Kita menilai ini adalah syirik hukum syariat. Ya. Kadang kita dituduh atau ahlu sunnah dituduh kamu ini sedikit-sedikit syirik. Sedikit-sedikit apa? Syirik, tukang mensyirikkan orang. Bukan saya mengatakan syirik, ya. Kalau memang Rasul mengatakan terus bagaimana? Rasul yang mengatakan. Iya. Rasul yang apa? Mengatakan. Misalnya ada orang yang mengatakan, Pak, ini semuanya adalah karena kehendak Allah dan kehendak Bapak. Jangan mas, ini syirik. Loh, Bapak menuduh saya syirik. Menuduh saya musyrik. Iya. Baik, harus kita dudukkan. Mas, saya itu enggak sembarang. Ini Rasul yang mengatakan. Coba kita dengar baik-baik. Ayo, ya. Kalau saya yang mengatakan silakan dibuang, tidak masalah. Ya. Kalau ucapan saya silakan dibuang, tapi ini Rasul yang mengatakan, maka kita dengar baik-baik. Nah, ini pentingnya kita berpegang dengan apa? Dalil, agar kita tidak menjadi orang yang bingung. Ya. Sehingga kokoh di atas tumpuan. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, diawali dengan masalah riya. Apakah riya itu adalah syirik? Ya. Apakah riya itu adalah syirik? Kita dengar sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Rasul mengatakan akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku takutkan atas kalian. Subhanallah, Rasul mengatakan di hadapan para sahabat. perkara yang paling aku takutkan atas kalian adalah asyirkul asghar, syirik asghar. Fasu'ila anhu, maka Nabi ditanya oleh para sahabat, apa itu syirik asghar? Nabi mengatakan ar-riya, riya. Ya. Riya yakni melakukan amalan untuk dilihat agar dipuji. Jadi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa namanya? Agar dipuji. Taib. Hadis ini rawahul Imam Ahmad wa Tabarani wal Baihaqi an Mahmud ibn Labid al-Ansari radhiyallahu anhu bi isnadin jayyid. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wal Imam At-Tabarani, ya, kalau dikatakan Ahmad yang dimaksud adalah dalam Musnad. Wa At-Tabarani yang dimaksud dalam dalam Mu'jam al-Kabir. Wal Baihaqi yang dimaksud adalah As-Sunan al-Kubra. An Mahmud ibn Labid, dari Mahmud bin Labid Al-Ansari, dari Mahmud bin Labid Al-Ansari radhiyallahu taala anhu bi isnadin jayyid, dengan sanad yang jayyid. Wa rawahu At-Tabarani bi asanid jayyida. Ini berarti dari sahabat siapa? Mahmud bin Labid Al-Ansari. Ya. Kemudian diriwayatkan juga oleh Al-Imam At-Tabarani dengan sanad-sanad yang baik juga dari Mahmud bin Labid, dari Rafi bin Khadij, dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ada riwayat yang kembalinya kepada Mahmud bin Labid, ada yang sampai kepada Rafi bin Khadij radhiyallahu taala anhu. Naam. Ini dalil bahwasanya riya termasuk apa? Syirik. Sekarang kita masuk dalil bahwasanya bersumpah dengan nama selain Allah itu syirik. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, juga sabda Nabi alaihi salatu wasallam, man halafa bi syai'in dunallah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan sesuatu selain Allah. Ya, bersumpah dengan sesuatu selain apa? Allah. Siapapun, apakah itu nabi, apakah itu Ka'bah, apakah itu malaikat, demi Jibril, demi Mikail, demi faqad asyrak. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, faqad asyrak, sungguh dia telah berbuat apa? Syirik. Tetapi di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang mengucapkan sumpah dengan nama selain Allah tidak kemudian dipenggal, tidak kemudian dihukum murtad, berarti syiriknya apa? Asghar. Syiriknya asghar. Rawahul Imam Ahmad bi isnadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, an Umar bin Khattab, dari sahabat Umar bin Khattab. Wa rawahu Abu Daud wa Tirmidzi bi isnadin sahih min hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, juga diriwayatkan dari Ibnu Umar. Anin Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, sungguh dia telah kafir atau telah asyrak. Nah, atau telah asyrak, berbuat apa? Syirik. Taib. Kufur yang dimaksud adalah kufur apa? Asghar. Asyrak juga syirik apa? Asghar. Tetapi ada sebuah kaidah penting, bahwasanya semua syirik asghar bisa menjadi syirik apa? Akbar. Bisa menjadi syirik besar. Ya. Naam. Misalnya ada seorang bersumpah dengan nama selain Allah demi Husain misalnya, seperti diucapkan orang-orang Syiah, demi Husain. Kalimat ini hukum asalnya adalah syirik apa? Asghar. Hukum asalnya syirik kecil. Tetapi ketika seorang mengucapkan itu dalam keadaan yakin bahwasanya Al-Husain itu, ya, dia memiliki sifat-sifat yang itu adalah sifatnya Allah Jalla wa'ala, ya, sifat rububiyah, atau meyakini bahwasanya Al-Husain ini misalnya taib memiliki sifat-sifat yang sama dengan Allah Jalla wa'ala, walaupun sebagian dari sifat. Ya. Nah. Maka orang ini terjatuh kepada apa? Syirik akbar. Bukan syirik asghar lagi. Karena yang dinilai bukan hanya sekedar ucapannya, tapi keyakinan yang ada mengiringi dalam ucapan itu. Wallahu ta'ala alam. Adapun yang terakhir di sini, ikhwati rahimah rahimahumullah, dalil yang mengatakan bahwasanya ucapan Masya Allah termasuk apa? Syirik. Nah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan. Jangan sekali-kali kamu mengucapkan ma syaa Allah. Ya, ini adalah kehendak Allah dan kehendak fulan. Dilarang. Nabi mengatakan la taqulu, jangan kamu ucapkan itu. Walakin, akan tapi, ucapkanlah ma syaa Allah tsumma syaa fulan. Ini kehendak Allah namanya. Kemudian, ya, kehendak fulan. Kalau memang mau menyebutkan fulan. Tetapi yang paling afdal adalah Masya Allah wahdah. Ini semata-mata kehendak siapa? Allah. Ya. Taib. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma. Nam. Taib. Radiyallahu ta'ala anhuma. Seandainya ada tulisan anhu, as-sahih anhuma. Karena beliau dan al-Yaman, bapaknya adalah apa? Sahabat. Hudzaifah ibnul Yaman radiyallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah meridai keduanya. Taib. Kalimat Masya Allah, wa sya'a fulan terlarang. Dalam riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya perbuatannya adalah perbuatan apa? Syirik. Apa yang disebutkan ini adalah dalil bahwasanya tiga amalan ini semuanya terlarang. Ya, riya, kemudian bersumpah dengan selain Allah dan ucapan Masya Allah wa sya'a fulan. Wa hadha an-naw', kata Syekh Ibnu Baz, wa hadha an-naw' la yujibu riddah. Jenis ini, jenis syirik asghar ini la yujibu riddah. Tidak berakibat apa? Murtad. Wa la yujibu al-khuluda finnar. Dan tidak berakibat kekalnya seseorang di dalam apa? Neraka. Walakinnahu, akan tetapi perbuatan di atas, yunafi kamala at-tauhid al-wajib, tetapi menafikan, meniadakan kesempurnaan tauhid yang wajib. Karena ini dosa yang sangat-sangat apa? Besar. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini barangkali ikhwati rahimahumullah, sampai kepada penyebutan beberapa contoh syirik apa? Asghar dan juga dalil-dalilnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Gih, padar. Nawa? Taib. Ini permasalahan khilaf dengan para ulama. Ya. Ya, tapi yang jelas dia tidak kekal di dalam apa? Neraka. Ya. Ada khilaf. Ya. Taib. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sebagian ulama mengatakan hadza 'am. 'Amun, umum, yakni termasuk syirik apa? Asghar. Ya. Jadi harus dimasukkan dalam apa? Neraka. Ya. Sampai apa namanya bersih. Ya, ini orang tapi sepakat syirik asghar tidak kekal di dalam apa? Neraka. Ya. Taib. Wallahu alam. Dan sekali lagi meskipun itu dikatakan syirik asghar, tetapi perkara yang sangat besar dan bisa berpindah kepada syirik apa? Akbar. Nam. Maka permasalahannya adalah permasalahan yang sangat-sangat apa? Berbahaya. Sehingga diantara yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah mohon kepada Allah perlindungan dari semua jenis syirik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Naam, wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin.